Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali radallahu jalla wa ala, yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran, merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang tak dapat kita nilai dengan dunia beserta isinya, adalah nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya. Kita meminta dan memohon kepadanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita pada kajian sore hari ini secara online, agar mempertemukan kita secara langsung, secara offline, dengan kondisi iman yang lebih baik. Dan hada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al mulakhas fi syarhi kitab tauhid, yang insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan membaca, menyimak dan memahami seksama dalil terakhir yang disebutkan oleh sahibul matan dalam bab yang pertama ini di dalam kitab tauhid ini, yang merupakan sebagai muqaddimah terhadap inti pembahasan di dalam kitab ini, di mana di dalam bab yang pertama ini beliau menerangkan kepada kita hakikat tauhid dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, atau yang diambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, fadhal akhi al-ustadz Farhan wa an Muad. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Muad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radif an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi shay'an. Qultu ya Rasulullah, afala ubashshiru an-nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fi as-sahihayn. Qala syarih hafizahullah, Mu'adh huwa Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'b ibn Amr al-Khazraji al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabiyun jalilun mashhurun min a'yan as-sahabah, wa kana mutabahhiran fil 'ilmi wal ahkam wal Qur'an. Shahida ghazwat Badr wa ma ba'daha, wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ala ahli Makkah yawm al-fath, yu'allimuhum dinahum, thumma ba'athahu ila al-Yaman qadhiyan wa mu'alliman. Mata bish-Sham sanata 18 min al-hijrah, walahu 38 aman. Qala radif, ar-radifu huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabbah. Atadri hal ta'rif haqqullah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman ala al-ibad? Haqqul 'ibadi 'ala Allah ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsana. Ubashshiru an-nas ukhbiruhum bidhalika liyusarru bihi. Ataupun oleh rahimahullahu ta'ala wa'an Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Mu'adh bin Jabal, semoga Allah Jalla wa'ala meridainya. Di dalam hadis ini yang telah kita simak teks Arabnya, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa suatu ketika beliau diboncengi oleh Nabi SAW di atas keledai beliau. Dan para ulama menyebutkan bahawa sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau, zadu ala 30 nafara, lebih dari 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau. baik di atas keledai, himar ataukah tunggangan beliau yang lainnya. Karena Nabi SAW beliau memiliki tunggangan dari onta yang disebut dengan Al-Quswa, yang onta beliau diberikan nama Al-Quswa. Beliau juga memiliki tunggangan himar, keledai. Sebagian para ulama menyebutkan keledai beliau diberikan nama Ufair, yang merupakan hadiah dari Gubernur Yaman saat itu kepada Nabi SAW. Nah, yang pernah diboncengi oleh Nabi SAW dari kalangan sahabatnya itu lebih 30 orang sahabat. Ini menerangkan kepada kita betapa mulianya akhlak Nabi kita SAW. Suatu ketika aku diboncengi oleh Nabi SAW di belakang beliau di atas keledainya. Nabi SAW berkata kepadaku, "Wahai Mu'adz, wahai Mu'adz." Ya, harfun nida. Di antara makna balaghah dari harfun nida, kata para ulama, adalah agar orang yang kita ajak bicara ini menjadi perhatian terhadap apa yang akan kita bicarakan bersamanya. Padahal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berada di atas tunggangan bersama Nabi, di belakang beliau. Beliau tidak jauh, ya, posisi beliau tidak jauh dari Nabi SAW, sehingga Nabi perlu memanggil beliau dari jauh. Kenapa? Karena kalimat ya atau adatun nida, kata yang digunakan untuk memanggil dalam bahasa Arab, itu tidak semata-mata atau tidak selalu karena lawan bicara itu berada di posisi yang jauh dari orang yang berbicara. Tetapi terkadang mereka menggunakan harfun nida, huruf untuk memanggil, itu dengan tujuan untuk tanbih, agar lawan bicara ini memperhatikan apa yang akan disampaikan, karena pentingnya hal yang ingin disampaikan tersebut, bukan karena semata-mata lawan bicara itu sedang berada di posisi yang jauh. Beda dengan dalam kita bahasa Indonesia, ya, seringnya dalam bahasa Indonesia yang namanya memanggil wahai fulan, itu dikarenakan orang tersebut berada di posisi yang jauh dari kita, ya, sehingga kita memanggilnya, nah, agar dia pergi ke sisi kita. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya yang harus mereka tunaikan, dan tahukah engkau hak hamba yang Allah Jalla wa'ala wajibkan atas dirinya sebagai kebaikan dan keutamaan darinya? Beliau pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Maka Nabi SAW pun bersabda, hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sementara hak para hamba atas Allah Jalla wa'ala yang akan Allah tunaikan untuk mereka sebagai kebaikan dan keutamaan darinya untuk mereka adalah Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Aku pun berkata, kata Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Itu keutamaan tauhid dan tidak melakukan syirik kepada Allah. Bolehkah berita gembira ini aku sampaikan kepada manusia? Kepada kaum muslimin, Nabi pun menyatakan, jangan dulu khawatir mereka akan malas-malasan beramal saleh setelah mendengar keutamaan ini karena berpegangan atau bersandar kepada keutamaan tauhid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini syarah dari Syekh Shalal Fauzan secara ringkas terkait hadis di atas. Yang pertama terkait Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, perawi hadis ini. Dan yang Nabi SAW sabdakan sabdanya ini kepada beliau. Beliau bernama Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazri al-Ansari. Al-Khazri al-Ansari, sahabi jalilun masyhur min a'yanin sahabah. Beliau dari sahabat yang kaum Ansar, sahabat yang mulia, masyhur, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Aus. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa kabilah Aus ya, atau kabilah Al-Khazraj asal muasalnya adalah Qahtan dari Yaman. Beliau mutabahiran fil ilmi wal ahkam wal Quran. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam ilmunya, dalam pengetahuannya tentang ilmu agama, terkhusus dalam masalah ahkam. Ya, secara umum ilmu beliau luas dan terkhusus lagi dalam masalah ahkam halal wal haram. Oleh karenanya beliau dikatakan a'lamun nas bil halali wal haram. Merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang halal dan haram. Wal Quran dan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau sangat dalam ilmunya. Syahida ghazwat Badar. Beliau telah menyaksikan beberapa peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar. Andai kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti sebuah peperangan kecuali perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriah, maka kata para ulama sudah cukup ini sebagai keutamaan dan keistimewaan untuknya. Karena Allah Jalla wa'ala di dalam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis telah menyebutkan keutamaan orang yang sahabatnya yang pernah bergabung dalam perang Badar, di mana Allah Jalla wa'ala telah menyatakan qad ghafartu lakum fa'malu ma syi'tum. Mereka telah dijamin ampunan oleh Allah Jalla wa'ala, dan apabila mereka jatuh ke dalam sebuah maksiat, maka Allah Jalla wa'ala akan membimbing mereka untuk langsung bertaubat darinya, dan Allah Jalla wa'ala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Di antara keutamaan beliau juga adalah istakhlafahu Nabi sallallahu ala ahli Makkah. Beliau diangkat sebagai gubernur Makkah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan Makkah sebagai qadhiyan wa mualliman, sebagai qadhi ya, dan sebagai pengajar. Jadi para pemimpin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga di masa para sahabat khulafa' ar-rasyidun, dari mulai khalifahnya, gubernurnya ya. Demikian juga di masa Yazid ibn Muawiyah, mereka semuanya adalah para ulama. Dia khalifah, dia gubernur atau bahasa kita sekarang bupati, tapi juga seorang yang ahli ilmu agama. Yu'allimuhum dinahum thumma ba'athahu ila al-Yaman. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman qadhiyan wa mualliman, sebagai qadhi dan juga sebagai pengajar ilmu agama. Beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, para ulama sejarah menyebutkan pada tahun 9 atau 10 Hijriah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau masih di Yaman. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau datang ke Madinah. Beliau kembali ke Madinah, kemudian setelah itu beliau diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ke negeri Syam sebagai qadhi dan muallim lagi. Subhanallah ya. Sehingga beliau wafat di sana, di Syam. Ya, dikarenakan Ta'un Amwas. Amwas ini sebuah daerah yang dekat, sebuah daerah yang ada di Palestina. Naam. Ta'un Amwas. Dikarenakan penyakit Ta'un. Sebutkan dalam sejarah bahwa yang meninggal dengan penyakit Ta'un ini atau wabah Ta'un ini tidak hanya beliau sendiri, tetapi juga anak istri beliau. Beliau meninggal pada tahun ke-18 Hijriah, berarti 8 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam wa radhiya an, dan beliau berumur 38 tahun. Allahu akbar. Beliau wafat umurnya berapa? Afwan, 38 tahun. 8 tahun setelah Nabi meninggal. Berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau umurnya berapa? 30 tahun. Iya. Dan beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 atau 2 tahun. Ya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau diutus oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman 1 atau 2 tahun sebelum Nabi meninggal. Berarti di saat itu umur beliau berapa? 28 tahun kurang lebih ya. Dan di saat itu beliau sebagai ulama. Allahu Akbar. Ini hendaknya menjadi teguran ya untuk kita semua. Ya, terkhusus untuk orang-orang yang mencintai ilmu agama. Beliau berumur 28 tahun sudah menjadi ulama. Ya, demikian juga ulama salaf setelahnya. Dan hendaknya ini menjadi tamparan keras lagi ya terhadap orang-orang yang memang lahirnya dalam keadaan orang tuanya sudah di atas manhajus salaf. Berbeda dengan keumuman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hijrah, mereka mengenal tauhid dan mengenal sunnah ketika usia mereka sudah lanjut atau ketika mereka sudah ya melewati beberapa puluh tahun dari umur mereka, bahkan sebagian besar mereka yang mengenal Islam dalam keadaan anggota keluarga dan saudara serta kerabatnya adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Maka hendaknya orang-orang yang lahir dalam rumah tangga ya, dalam keadaan ibu bapaknya sudah mengenal manhajus salaf, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Oleh ya, karena kita lihat para ulama dahulu yang mereka semenjak lahir sudah mengenal manhajus salaf, sejak lahir sudah salafi seperti Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, rata-rata mereka yang sudah di atas manhajus salaf, rata-rata mereka menghafal Al-Quran di bawah umur 10 tahun. Seperti Al-Imam Syafi'i menghafal 30 juz Al-Quran dan beliau masih berumur 7 tahun dan sudah menghafal Muwatta Imam Malik yang puluhan ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya dan beliau baru berumur 10 tahun. Bahkan umur beliau masih di bawah 15 tahun beliau sudah menjadi seorang ulama. Naam. Ya. Demikian juga seperti Al-Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in, wulida akmah. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta tetapi sudah menghafal Al-Qur'anul Karim 30 juz dan memahami maknanya sementara umur beliau masih di bawah 10 tahun. Maka hendaknya orang-orang yang masih diberikan umur muda oleh Allah Jalla wa'ala, tentu khusus telah diberikan hidayah mengenal sunnah untuk benar-benar memanfaatkan waktunya untuk ilmu agama. Ya, jangan dihabiskan di warung kopi ya, pagi nongkrong di warung kopi, ya asbak dasar juga di warung kopi, bada isya juga nongkrong di warung kopi. Kapan waktunya untuk menghafal Al-Quran? Ya, setelah menghafal, kapan waktunya untuk mengulang hafalan yang telah dihafal dari Al-Quranul Karim? Kapan seorang akan menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ia menghafalnya? Maka kapan waktunya dia mengulang hafalan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia telah hafalkan tersebut? Kapan waktunya dia belajar fikih, belajar aqidah setelah dia ya, melakukan ya, aktivitas-aktivitas ibadah salat lima waktu? Ya, hendaknya seorang muslim benar-benar menjaga dan memperhatikan waktunya ya. Yang sekedar bermodal penampilan kita sudah sunnah ya, tapi setelah kita mengenal sunnah ya, waktu yang terbuang dalam sehari-hari tidak jauh beda dengan orang-orang yang belum mengenal sunnah. Ini hendaknya diperhatikan. Para ulama dahulu amat pelit terhadap waktu mereka. Nah, qal ya, dan juga hendaknya seorang muslim pandai dalam menyusun waktunya. Ya, secara umum waktu kita dalam 24 jam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk aktivitas dunia. Yang kedua untuk aktivitas akhirat. Nah, dan semestinya seluruh 24 jam ini hendaknya bisa bernilai akhirat, di mana waktu-waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas dunia kita usahakan dia bernilai akhirat, seperti mencari nafkah, tidur, makan, ya, minum, kemudian berolahraga. Hendaknya itu dijadikan dapat dijadikan bernilai akhirat dengan dia niatkan karena Allah Jalla wa'ala, berniat yang baik sehingga dia mendapatkan pahala atas niat baiknya dalam melakukan aktivitas-aktivitas dunia yang dilakukan oleh keumuman manusia. Yang kedua, aktivitas murni ibadah, murni akhirat, salat lima waktu, ini yang wajib. Salat sunnah ya, menjaga zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan di siang hari dan di malam hari silaturahim, belajar ilmu agama, setor Al-Quran, setor hadis demi Allah. Kalau benar-benar kita membagikan waktu kita, ya insyaAllah ta'ala rumah tangga kita akan berkah, atau kehidupan kita akan berkah, kita akan terjaga dari menyia-nyiakan waktu kita untuk membaca atau mendengar berita-berita yang tidak bermanfaat sama sekali, terlebih lagi hal yang sifatnya dosa. Nah, bahkan kalau kita benar-benar memberikan waktu kita untuk akhirat kita, jangankan untuk mengurus urusan orang lain, terkadang urusan pribadi kita sendiri yang penting saja itu dapat terkadang terluputkan oleh kita. Nah, qal, kemudian berikutnya Syekh Shalih Fauzan menerangkan kepada kita beberapa kosakata dari hadis di atas. Yang pertama radif. Radif artinya adalah orang yang engkau boncengi di belakang engkau di atas tunggangan. Berarti kalau dia yang bawa tidak dinamakan radif, dinamakan rakib ya, atau sa'iq. Baik, at-tadri artinya adalah hal ta'arif. Sinonim ta'arif, hal ta'alam, sama ya. Baik. Haqqullah, hak Allah. Definisinya adalah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal 'ibad. Sesuatu yang Allah Jalla wa Ala berhak memperolehnya, diberikan kepadanya, dan Allah menjadikannya sesuatu yang harus mutahattim, sesuatu yang harus terhadap para hambanya. Sementara arti haqqul 'ibad adalah 'alallah, hak para hamba atas Allah adalah ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Yaitu sebuah hak yang Allah Jalla wa'ala tetapkan terhadap dirinya, bukan makhluk yang mewajibkannya. Allah tetapkan, Allah wajibkan atas dirinya sebagai keutamaan dan kebaikan darinya untuk mereka. Hada khilafan lil mu'tazilah. Ini berbeda dengan akidah mereka kaum mu'tazilah. Alladzina yujibuna 'ala Allahi bi'unqulihim. Mereka mewajibkan atas Allah Jalla wa'ala hak untuk hamba-hambanya dengan akal mereka. Maka mereka menyatakan wajib bagi Allah untuk memasukkan para hambanya ke dalam syurga karena mereka telah beramal, karena mereka telah sholat, karena mereka telah zakat. Kalau kita ahlu sunnati wal jamaah tidak demikian. Allah Jalla wa'ala memang, atau hamba-hamba Allah memang punya hak atas Allah berupa dimasukkan mereka ke dalam syurga dan diselamatkan dari neraka sebab karena mereka beramal saleh. Tetapi hak tersebut bukan karena para hamba yang telah mewajibkannya kepada Allah, tetapi Allah lah yang telah mewajibkan hak tersebut atas dirinya untuk ia berikan kepada mereka karena keutamaan dan kebaikan darinya, bukan karena murni amalan mereka. Artinya amalan kita tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk membeli syurga Allah Jalla wa'ala, karena syurga Allah itu jauh lebih mahal dari seluruh kebaikan yang telah kita lakukan. Tetapi iya, masuknya kita ke dalam syurga itu murni rahmat, keadilan, kebaikan dari Allah Jalla wa'ala sebab kita mendapatkan hal tersebut karena iman dan amal saleh. Maka tiada yang mewajibkan Allah Jalla wa'ala kecuali dirinya sendiri. Wa kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Ubasyirun nas artinya adalah ukhbiruhum bidzalika liyusarru bihi. Artinya adalah aku memberitakan kepada mereka berita tersebut agar mereka gembira. Baik, dengan ini kita telah mengetahui beberapa kosakata dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini enam, masih ada ya. Kosakata berikutnya dalam hadis adalah yattakilu. Arti yattakilu adalah ya'taminu ala dzalik fayatruku at-tanafusa fil a'mali shalihah. Makna yattakilu adalah mereka akan bersandar di atas keutamaan tauhid tersebut sehingga mereka tidak lagi berlomba-lomba melakukan amal saleh. Dengan ini kita telah mengetahui arti beberapa kosakata dari hadis di atas. Berikut ini arti atau makna atau maksud dari hadis arada an yubayyana wujub at-tauhid 'ala al-'ibad wa fadlihi fa alqa dhalika bi sighat al-istifham li yakuna awqa'a fi an-nafs wa ablagha fi fahm al-muta'allim. فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة.